Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhtasadin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Tanggal 1. Kalau pemerintah belum, tanggal 30 sekarang. Tapi kalau di Saudi sudah tanggal 1, Dzulhijjah. Dan sebenarnya, qadarul syafa'al, ada, di Indonesia ini ada lasnah. Sidogiri. Itu kemarin melihat bahwasannya, juga terlihat hilal. Juga terlihat hilal. Allahu alam, tapi di situ kita masuk pada ranah ikhtilaf di situ, di mana ranah ikhtilaf adalah ada al-amrul wasi', perkaranya luas. Nah, dan lebih ahsan ketika lil ikhtiyat. Nah, lil ikhtiyat kita tanggal 8 tanggal 9 di sini kita puasa. Boleh. Enggak ada masalah. Kenapa? Ya, berarti loncat. Ya, kalau 9-nya di sini karena id di sana Sabtu. Ya. Bukan, 9-nya Jumat. Aywa. Memang di situ sebenarnya tadi Ana enggak pengin buka itu, cuman kita pengin buka di mana ada sesuatu yang luas di situ. Dan yang rajih di sini sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu artinya sama halnya dengan kontekstual ketika mu'dham di sini memakai mu'dham, karena mu'dham di situ artinya harusnya memakai satu matla', enggak ada masalah. Jadi qaddara syafa'al, kita semoga dimudahkan untuk mendoakan pemerintah kita. Ya, saya enggak perlu kemudian ketat-ketat kemudian tampil beda, itu sesuatu. Ya. Dan karena memang di situ akhirnya mereka lah yang akan menanggung tanggung jawabnya. Ketika mereka berani untuk berselisih, ya, dan untuk menanggung hukum, maka dia mereka sudah bertanggung jawab atas hal tersebut. Maka orang-orang yang ada di situ pun nanti kelak menjadi muta'awinnya, orang yang membantu. Ya, termasuk di situ adalah orang-orang yang notabene bertugas di situ. Bertugas untuk menetapkan satu, ya, tanggal satu, tiap bulannya, hilalnya, dan seterusnya. Ya, dari semenjak puasa, kemudian Idul Adha, pasti kontroversial. imma di situ ada faktor-faktor yang menimbulkannya. Tapi kita berlepas diri dari itu semua, ya, kita menyembuhkan dengan ilmu. Jadi kalau misalnya sekarang untuk orang yang berpuasa mengikuti apa yang di Saudi, boleh, gak ada masalah, karena kondisinya wukufnya itu di sana, bukan di Indonesia. Namun di sini yang harus fahami adalah tentang matla' untuk puasa, untuk memulai hijrah, apa bulan-bulan hijriah itu adalah, kalau dari awal kita memakai matla' sendiri, maka kita harus mengikuti pemerintah. Walaupun di sini untuk yang Idul Adha ini bahkan ada pondok NU yang mengklaim bahwasanya itu sudah melihat hilal. Aneh di situ. Dan itu bukan pondok NU biasa, pondok NU yang besar di Dogiri. Di mana mereka juga bukan sekali dua kali ini menetapkan rukyat hilal atau melihat rukyat hilal. Mereka sudah ada spesialisnya di situ. Tapi entah kenapa suara itu tidak dianggap. Ya, Allahu a'lam tentang hal tersebut. Ya, nanti insyaallah kita ulas lagi binillah. Ya. Tentang masalah tersebut. Sambil nanti dikuatkan dengan pertanyaan kepada para masyayikh tentang hal tersebut. Insyaallah 5 hari Sabtu atau hari Senin ya kita bahas insyaallah. Nah, atau hari Ahad pagi juga bisa kita bahas tentang ikhtilaf insyaallah. Nah, ala kulli hal, ya, kalau antum mengikuti dari kontekstual yang terjadi di Saudi itu lebih akhwat untuk haji ini. Karena kejadiannya di sana. Nah, kita mulai tentang serial kajian syarah akidah al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-48 halaman 104. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kefahaman ilmu yang barokah dengan apa yang kita kaji hari ini. Nah, ini sambil nanti antum cek ulang ya apa yang ditulis di lembaran itu. Ya. Dan jazakallahu khairan yang bagi ikhwan-ikhwan yang sudah menyiapkan Rizal dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Awalan, sebelumnya kita memahami di sini tentang penjelasan. Wa amma al-adillatul aqliyatu ala intifa'i tamatsul intifa'u tamatsul baina al-khaliq wal makhluq, tentang dalil, tentang dalil aqliyah, dalil-dalil akal, ala intifa'i tamatsul baina al-khaliq wal makhluq. Ini sekarang kita membahas sama Mas tentang dalil-dalil akal yang menegaskan tidak adanya penyerupamaan antara khaliq dan makhluk. Itu famin wujuhin dilihat dari beberapa aspek sudut pandang. Awalan, yang pertama, anna kula la yumkin at-tamatsulu, la yumkin at-tamatsulu bain al-khaliq wal makhluq bi ayyi halin min al-ahwali law lam yakun bainahuma min at-tabayyun illa aslul wujudi lakana kafiyan, lakana kafiyan. Wadhalika anna wujud al-khaliqi wajibun, fahuwa azaliyun abadiyun. ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم مسبوق بعدم ويلحقه فناء ويلحقه فناء فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. Awalan yang pertama di sini, annakula kita katakan, la yumkin. Artinya ini tentang apa mas? Dalil akal. Bahwasanya tidak ada pemisalan tentang yang berkaitan dengan makhluk dan khaliq. Nah, jadi tidak mungkin adanya penyerupamaan antara khaliq dan makhluk. Bi ayyi halin minal ahwal, dengan kondisi apapun. Bi ayyi halin minal ahwal, dengan kondisi apapun. Artinya ini sudah akal-akal, itu dengan kondisi apapun tidak akan bisa disamakan. Oke. Law lam yakun bainahuma min at-tabayyun illa aslul wujudi, kalau seandainya di antara keduanya apa mas, al-khaliq dan makhluk, min at-tabayyun, tabayyun maksudnya ini ada jarak, ya, jadi tabayyun. Artinya juga perbedaan yang fundamental, illa asal wujudi, kecuali asal wujud. Oh ya, jadi illa asal wujud, kecuali wujud, asal wujudnya. Ya. Lakana kafian, ini sudah cukup. Lakana kafian sudah cukup. Wadhalika, ini hanya perbedaan aja mas, eksistensinya. Secara logika aja mas. Itu wadhalika anna wujud al-khaliqi wajibun. Bahwasannya keberadaan khaliq, wujudnya khaliq, wujudnya sang pencipta, itu adalah wajibun. Wajib mas. Bahwa azaliun abadiyun, itu adalah Allah Azza wa Jal itu azali, abadi. Ya. Jadi, kullu man alaiha fan. Seluruh itu, ya, segala sesuatu itu akan fana. Ya, wayabqa wajhu rabbi, dan di situ tetap Allah Azza wa Jalla itu akan tetap. Ya. Sehingga azali dan abadi itu adalah sesuatu yang hanya berlaku untuk Allah Azza wa Jalla. Selama-lamanya abadi. Sedangkan itu untuk apa, Mas? Untuk yang akal. Dalil pertama dari akal. Karena dalil akal ini ada beberapa sudut pandang. Nah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu pasti fana, wa yabqa wajhu rabbi. Ya, wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Dan akan senantiasa ada, wa yabqa, tetap kekal. Zat Rabbmu yang mempunyai Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran wal ikram dan kemuliaan. Ini di surat Ar-Rahman. Jadi Allah Azza wa Jalla itu azali dan abadi. Dan itu secara akal, Mas, ya harus seperti itu. Gimana makhluk berubah-ubah terus, penciptanya berubah-ubah terus? Enggak mungkin. Secara akal yang sehat, manusia bisa melogikakan seperti itu. Wa wujudul makhluki, dan keberadaan makhluk mungkin masbukun bi'adamin yalhaquhu fana. Itu dimungkinkan, itu didahului dengan ketidakadaan, kemudian bersambung, ya. Artinya di situ kemudian setelahnya itu, ya, berikutnya adalah fana. Ya, kefanaan sesuatunya itu pasti menjadi fana, menjadi sirna, Mas. Fana itu adalah lawan dari abadi. Fana itu adalah lawan dari abadi. Maka setiap manusia itu punya waktu. Nah, famakana kadzalika la yumkin an yuqal innahuma mutamatsilani. Maka dengan demikian itu tidak mungkin bisa dikatakan bahwasanya keduanya itu sama. Bisa mirip-mirip, enggak. Makanya di sini dijelaskan semua makhluk itu punya waktu. Terkadang semua kejelekan, ya, makhluk lain, orang lain, itu pun ada waktunya. Bisa kita yang di ambil terlebih dahulu, ataupun mereka dipercepat rezekinya atau dicukupkan rezekinya dari dunia ini. Nah, itu hanya, Mas, orang-orang yang jahat kepada kaum muslimin. Ini semuanya juga ada waktunya, Mas. Kayak misalnya apa yang akan terjadi pada Indonesia ini. Ada waktunya itu. Namun terkadang kaum muslimin lebih tercekam dengan ketakutan yang mereka galakkan. Ingat, Mas. Ingat apa? Ketika COVID ini Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita berupa anugerah. Ya, berupa anugerah. Ada akhirawan yang berjibaku di lab. Ya. Kalau seolah-olah di situ COVID-nya adalah sesuatu yang sangat menyibukkan. Tapi ada lainnya, hikmah tersendiri. Bahwasanya orang-orang yang tadinya itu kemaki, kemelindi, dolim, pecicilan, sombong, mati tanpa meninggalkan bekas jejak. Sahih. Makanya di saat Anda pernah mengatakan bahwasanya semua kita itu ada waktu. Sehingga kalau sekarang, sama halnya dengan di masjid ini, Mas. Di masjid ini dulu, ya dulu ini masih musola, masih masjid kecil, kemudian dibangun lagi. Tapi di situ ada orang-orang yang notabene tidak senang dengan sunnah dan berusaha untuk menghalang-halang. Imam mereka mengadakan acara-acara di sini, bahkan di sini jadi tempat rebanaan, Mas. Sini tolawatan, rebanaan, dan seterusnya. Notabene itu bukan tempat, harusnya bukan di masjid, dan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan orang-orang seperti itu Ya, itu diselesaikan dengan sendirinya. Ada yang kemudian pindah, ada yang kemudian meninggal. Tahu-tahu sudah enggak ada, Mas. Tahu-tahu sudah enggak ada. Tahu-tahu sudah diselesaikan. Dan ini menunjukkan apa, Mas? Sabar itu adalah kunci utama. Terkadang kita tidak bisa melihat bahwasanya di balik semua yang telah Allah berikan itu adalah kebaikan. Makanya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menjadikan politik itu sebagai kendaraan untuk merubah. Kenapa, Mas? Karena antum melawan sistem. Antum melawan sistem yang dimana itu adalah bukan sistem Islami, Mas. Gak akan bisa, Mas. Tapi gini, tapi semua dalih akan bertentangan dengan apa yang kita pahami di sini. Namun ujung-ujungnya antum tahu, semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Dan orang-orang yang tadinya dia berkilah ini dan itu, mempunyai kekuasaan ini dan itu, mempunyai tampuk pimpinan ini dan itu, kelak akan lengser, bahkan akan mati, bahkan akan beda cerita lagi. Paham maksudnya di sini? Jadi jangan sampai kemudian ketika kita itu mengatakan, wah nanti kalau tidak kita isi, siapa yang milih dan seterusnya. Seandainya itu memang benar terjadi, ketahuilah Allah Azza wa Jalla itu pasti memberikan kemenangan. Tapi di situ kemenangannya bukan sekarang, ketika melihat saudara-saudara kita itu masih sering ke kuburan, wali minta sana minta sini. Ya. Kalau mendoakan enggak ada masalah, Mas. Mintanya yang masalah. Minta kepada wali yang sudah meninggal, itu jadi hukumnya haram. Ya. Nanti jalannya kemana-mana. Jadi kita cukupkan, lanjut dulu. Jadi di situ semua makhluk itu punya waktu. Terkadang semua kejelekan makhluk orang lain itu pun ada waktunya. Bisa kita yang diambil terlebih dahulu ataupun mereka dicukupkan rezekinya dari dunia ini. Artinya di sini apa, Mas? Pentingnya nilai sabar dan mengharap dan berharap hanya kepada Allah. Nih ya. Di sini antum ingat tentang apa yang nih ya. Ketika Allah Azza wa Jalla ya menjelaskan di surat Ali Imran ayat 175 yang tadi pagi kita bahas, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah, yang demikian itu adalah syaitan yang senantiasa berusaha untuk menakut-nakuti wali-walinya. Ya, artinya syaitan itu berusaha untuk menakut-nakuti kaum mukminin dengan wali-walinya. Dan wali-walinya mereka, orang-orang itu adalah wali-walinya mereka, artinya syaitan itu punya wali-wali. Dan wali-walinya syaitan itu adalah pertama orang-orang kafir. Orang yang melakukan kesyirikan. Ya, tukang sihir, peramal, ya, bahkan Pak Yai yang kedoknya Pak Yai tapi di situ melakukan sihir. Ya. Itu juga asal asalnya sebagai wali. Kenapa? Karena syaitan itu berusaha menakut-nakuti kaum mukminin dengan keberadaan mereka. Ya, kayak misalnya apa? Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti syaitan afan. Syaitan itu menakut-nakuti orang-orang mukmin dengan keberadaan orang-orang kafir, dengan beritanya. Dengan katanya-katanya. Ya, salam. Kemudian, taruhlah. Ya, taruhlah dengan mengatakan bahwasanya, kalau nanti lembaga A itu tidak ada kaum mukminin, kaum muslimin yang ada di situ, nanti dikuasai oleh orang-orang kafir. Misalnya. Nah, kita katakan, Mas, Siapa yang menjamin kalau itu pun dikuasai oleh orang mukmin dan itu akan bisa memberikan kebahagiaan, bisa menyukseskan dakwah kaum mukminin, memenangkan kaum mukminin daripada orang-orang kafir? Siapa yang bisa menjamin, Mas? Enggak akan bisa. Misalnya, ana taruhlah satu. Ada kantor yang buka. Ya. Terus akhirnya ada isu di situ, kantor itu yang nanti akan mengendalikan semuanya. Aparat maksudnya. Ataupun masalah keuangan dan yang lainnya. Kemudian dibukalah lowongan kerja. Namun ternyata syarat-syaratnya di situ semuanya bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian orang-orang yang tadinya mendaftar menjadi ragu. Menjadi ragu. Wah, jangan kerja di situlah. Nanti maksiat. Jadi enggak barokah dan yang lain. Dan ada juga berpendapat nanti kalau kantor itu tidak diisi oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim, maka itu akan dikuasai oleh orang kafir. Sehingga kepentingan kaum mukminin, kaum muslimin itu tidak bisa diberikan sebagaimana seharusnya. Karena tetap akan ada strategi-strategi orang-orang kafir untuk menjatuhkan kaum mukminin. Maka kita katakan, Mas, itu semua ada waktunya. Ada apa, Mas? Waktunya. Imma itu nanti orang itu akan diselesaikan dan Allah ganti dengan sistem yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada orang-orang mukmin di situ, pun itu tidak bisa merubah sistem. Karena mereka semuanya adalah orang-orang yang lemah imannya. Karena terlalu berharap dengan dunia. Terlalu berharap dengan makhluk. Ya. Mereka tidak berharap kepada apa yang menjadi syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka pun berani untuk apa? Man yaltamisu ridallahi bisakhatin nas. Ya. Ridallahi wa askhatun nas'an. Jadi di situ kata-kata barang siapa yang berusaha untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan sakhatun nas, dengan apa yang dimurkai oleh orang, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan orang pun itu akan ridho kepadanya. Ya. Maka di situ ini diriwayatkan Tirmidzi. Karena orang-orang yang senantiasa berharap kepada manusia itu dhaiful iman. Disebutkan di kitab Qul Farid ala fawaid kitab tauhid, itu bahwasannya tentang dhaiful iman, orang yang lemah imannya itu senantiasa terlalu berharap dengan manusia. Ciri khasnya orang itu terlalu berharap dengan manusia. Nah, maka disebutkan tadi tentang diriatkan Tirmidzi, ya. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Ya. Barang siapa yang dia itu mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan mengorbankan kemurkaan manusia, ya. Kafallahu mu'natan nas. Ada lafadznya di situ, kafallahu mu'natan nas. Maka Allah akan mencukupi dia dari gangguan manusia. Wa man iltamasa ridhon nasi bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Maka barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mengorbankan kemurkaan Allah Azza Jal, maka Allah serahkan urusan kejelekannya itu kepada manusia itu sendiri. Sehingga di sini penjelasan yang lainnya dari hadis itu banyak sekali. Dan tiap paginya kita membahas di sini Ya Rabbal. Membahas di sini kitab Qul Farid itu 10 menit 15 menit tiap tiap tiap hari Mas. Itu sudah sampai halaman berapa deh? Sekarang 331. Itu baru kita mulai bulan November tahun kemarin. Desember. Bulan Desember tahun kemarin. Tiap hari seperti itu. 10 menit, 15 menit setelah salat subuh di sini. Dan alhamdulillah Allah mencukupkan di situ banyak faedah yang kita bisa ambil faedah. Nah, setelah 15 menit nanti tengah 6 lebih sedikit itu sudah mulai tafsir surat Al-Qasas sampai maksimal jam setengah 7. Dan itu hal-hal yang ketika kita mengawali setiap paginya itu dengan kemanfaatan, antum Allah akan jaga. Allah akan jaga. Tapi kalau setiap paginya kita mulai dengan kemaksiatan, dengan dari sholat subuh keter, sholat subuh telat, kemudian tidak membaca Al-Quran, tidak mengikuti majlis ilmu dan seterusnya, hati itu menjadi keras Mas, tanpa tak terasa. Hati menjadi keras. Kenapa? Orang ada yang sebelum subuh itu sudah masak untuk jualan Mas. Untuk mencari rezeki. Jualan yang tiap pagi itu antum lihat ada gudeg, ada bubur, ada yang lain-lainnya yang sepanjang jalan itu. Mereka itu bangunnya jam 2-an. Ya. Artinya apa? Sebelum subuh mereka sudah bangun, sudah cepat-cepat, sudah. Nah, itu untuk menyambut rezeki, untuk mencari rezeki. Sedangkan rezeki kita ya, itu disambut dengan luweh-luweh. Awisak karepe. Ya. Ada yang begadang tapi menjelang subuh tidur lagi. Ya ketiduran. Ya, kalau sekali wajar. Tiap hari itu yang menjadi masalah. Masalah salmafia. Itu menunjukkan ada kemaksiatan yang tersembunyi. Yang senantiasa menggerogoti penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tahu bahwasannya di situ akan terjadi hal-hal yang sifatnya menjadikan penjagaan Allah Azza wa Jalla itu menjadi berkurang, tinggalkan itu Mas. Sia-sia. Kayak misalnya apa? Antum ngobrol sampai tengah malam, sampai jam 2, setengah 2, tapi enggak ada manfaatnya. Sudah selesai. Ya. Acara-acara menyiapkan ini, menyiapkan itu, tapi ternyata ya itu bagian dari takaluf. Nuhina ani takaluf, kita dilarang untuk memberatkan diri. Nah. Kita lanjutkan lagi, Mas. Tanian, itu tadi yang pertama bahwasanya tidak mungkin al-khaliq dan makhluk itu disamakan. Karena apa? Wujudnya saja sudah tidak sama, Mas. Kalau Allah Azza wa Jalla itu pasti abadi, pasti kekal dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Sedangkan makhluk ya, itu ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ya, antum bisa lihat nih Fauzan ini datang. Ini anaknya Mas Yud. Belum pernah lihat tuh antum? Ya. Tapi nanti antum ketemu lagi, antum udah pangling, Mas. Wis gede. Ya. Nanti pangling lagi ketika antum mau menghadiri nikahannya Fauzan. Pangling lagi ketika dia udah punya anak. Ya, apalagi nanti sudah punya cucu, antum enggak tahu masih hidup atau enggak. Ya. Nah, ini menunjukkan apa, Mas? Ada waktunya. Manusia itu ada waktunya. Maka kalaupun kemudian Allah Azza wa Jalla itu tidak mengijabahi doa-doa kita di dunia, jangan pernah berpikir bahwasanya itu tidak dikabulkan. Itu menjadi tabungan kita kelak di yaumul hisab. Di mana di situ tidak ada tabungan lagi kecuali amal-amal soleh, dan doa itu termasuk amal soleh yang paling baik. Ingat itu Mas. Jadi kalau antum berdoa kemudian menginginkan untuk hasilnya itu bisa segera dilihat, maka itu adalah orang-orang yang mustajil, orang-orang yang tergesa-gesa. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa. Ya. Orang-orang yang berdoa dengan terburu-buru itu tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya. Maka disebutkan di sini, ya, ketika di penjelasan, ya, laizalu yustajabu lil abdi malam yada, ya, malam yad'u bismin au qati'ati rahimin malam yasta'jil, malam yasta'jil. Ini kajian Syekh Abdul Razak tadi pagi tentang hadis ini. Ya. Jadi setiap jam 8-an lebih sedikit itu ada kajiannya Syekh Abdul Razak. Tasawur Sahih Muslim. Ya. Kemudian ada juga kajian yang lainnya. Jadi di situ Nabi SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahim." Malam yasta'jil qila ya Rasulullah ma mal istijal yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u du'a. Antum lihat nih, ini faedah penting dari orang-orang yang tidak ada kesabaran. Maka kita membawa tadi tentang dalil akal keberadaan makhluk dan khalik. Khalik itu pasti abadi. Manusia tidak ada yang abadi. Dan manusia itu ada waktunya. Dan ketika ada waktunya, tidak mau bersabar, maka dia mustajil, tergesa-gesa. Sama halnya ketika orang berdoa tidak sabar. Maka di sini Nabi SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil abdi." Senantiasa seorang hamba itu pasti dikabulkan doanya. Malam yad'u bismin, kecuali dia itu apa? Selama dia tidak berdoa untuk kejelekan, untuk dosa. Au qati'ati rahimin, atau untuk memutus silaturahim. Ya. Jadi dia itu ketika mohon kepada Allah Azza Jal untuk doa, doa kejelekan, memutus silaturahim, maka itu tidak akan dikabulkan. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian dikatakan, "Ya Rasulullah, ya, mal istijal, tergesa-gesa itu apa? Tergesa-gesa itu apa?" Nabi SAW bersabda, "Qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibuni." Aku sudah doa, aku sudah doa, tapi aku tidak melihat doa itu dikabulkan. Aku sudah doa, aku sudah doa, "Ya Allah, sembuhkan sakitku. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Ya Allah, berikan aku ilmu yang barokah." Sudah doa tiap malam, tahajud, nangis, tersungkur, munajat, bersepi ketika ibadah. Hanya Allah saja yang tahu bagaimana antum itu sholat tahajud, bagaimana antum itu sujud lama. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi kok kenapa doanya belum dikabulkan? Dan dia tidak melihat yang seperti itu. Kok aku dongo urung dikabulke yo? Ada apa di situ? Nah, ketika orang di situ mengatakan qad da'autu, qad da'autu, qad da'autu. Ya, ada yang disebutkan mengulang dua kali di situ. Qad da'autu. Aku sudah doa, aku sudah doa. Falam ara yastajibuli, dan aku tidak melihat doaku itu dikabulkan bagiku. Ya. Wa yastahsir. Kemudian dia pun putus asa, Mas. Merasa wis lah. Pasrah wis. Ora ana gunane ndonga. Akhirnya apa yang terjadi? Wa yada addu'a. Dan dia pun meninggalkan doa, enggak mau doa lagi karena tidak dikabulkan. Dia merasa doa itu tidak dikabulkan. Insyaallah salam afi. Dan ini adalah penyakit dari manusia. Kita semuanya punya penyakit yang seperti itu. Tapi ada tingkatan yang kronis, ada yang menengah, ada yang terkadang ringan. Atau kadang terjangkit tapi tidak merasa. Namun semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari yang seperti itu. Ya. Maka ada penjelasan di Sahih Bukhari juga dengan lafaz istajabu li ahadikum malam ya'jal. Kalau tadi istijal ini malam ya'jal. Ya, yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu, dia berkata, aku sudah doa tapi belum dikabulkan bagiku. Nah, inilah yang sering terjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Ya. Ya. Nah, di sini kartanya nah. Ini dalilnya ini menjelaskan tentang anna min asbabi ijabati doa al-mudawamah. Yang termasuk sebab-sebab agar doa itu diijabahi, Mas. Itu adalah apa, Mas? Al-mudawamah. Terus menerus doa, Mas. Tanpa ada rasa bosan, tanpa ada letih dan lesu. Doa terus, Mas. Doa terus. Bagaimana ketika Ummu Salamah mengatakan, ya, ya Rasulullah, limadza tukthir hadza du'a? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Kenapa? Ya. Karena Nabi SAW menjelaskan. Ummu Salamah bertanya seperti itu karena bagian dari keinginan tawan beliau. Nabi SAW sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang dan dijamin masuk surga. Kenapa masih doa seperti itu? Ingin mencontohkan kepada umatnya bahwasanya doa itu harus dilakukan terus-menerus. Jangan pernah merasa bosan. Ya. Inna qulub bani Adam baina asabi. Inna qulub bani Adam baina asba'in min asabi'ir rahman man aqama, ya, man syaa aqamahu wa man syaa azaghahu. Hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Azza Jalla. Itu juga menunjukkan tentang bahwa Allah mempunyai jari, tapi jarinya Allah berbeda dengan jarinya manusia. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia itu lurus, maka Allah luruskan jalannya, Mas. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia sesat, maka dia akan tersesat. Oleh karena itu, doa harus dilakukan terus-menerus. Ini bagian dari asbab ijabati doa, al-mudawamah ala doa, wal-ilhah fihi. Antum tahu ilhah itu, Mas? Terus meminta. Ya, ngedrill, Mas. Kalau bahasa Jawanya itu seperti anak kecil nih. Ya, itu minta, "Bi, minta susu. Bi, minta susu. Bi, minta susu." Seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim pernah memberikan misalan. Ya. "Ud'ullah ka'annaka tifl shaghir." Ya. Engkau itu berdoa kepada Allah Azza Jalla seolah-olah engkau itu adalah anak kecil yang terus-terus meminta kepada Allah, meminta kepada Allah. Terus itu sampai itu dikabulkan oleh Allah Azza Jalla. Paham sampai sini, Mas? Nah, itu juga termasuk bagian dari kesabaran, tidak istijal. Dan kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang yang tahu bahwasanya dia tidak hidup abadi. Maka ini, Mas. Semua makhluk itu punya waktu. Terkadang semua kejelekan makhluk orang lain itu pun ada waktunya. Bisa kita yang diambil terlebih dahulu ataupun mereka dicukupkan rezekinya dari dunia. Maksudnya dimatikan mereka. Sebagaimana kisahnya yang anak alami di perumahan anak, Ya, ketika di awal masuk itu dikatakan sanese mawon, kemudian Allah cukupkan itu rezekinya. Selesaikan orang itu. Sanese mawon. Hanya karena ana memakai baju koko, sarung, kopiah dan membawa stop map. Padahal itu hanya untuk lapor. Kalau ana itu penduduk baru di situ. Ya. Sama wanitanya, ya, wanita penguasa sana saat itu, ini sudah ganti alhamdulillah. Ya, saat itu orang yang murtad. Ya, tadinya Islam. Ini adiknya sini nih. Adiknya orang sini. 1, 2, 3, 4, 5 sana. Ya, dulu penggede. Mengatakan sanese mawon. Ana saat itu dongkol juga. Baru selama hidup ana itu dikatakan sanese mawon itu. Ya. Ana benar-benar cuma diintip gini aja, Mas. Sanese mawon. Pintu dibuka, kepalanya nongol sedikit. Kemudian sudah tahu kayak ada pakai amplop dan sarungan pecian, wah, jaluk amal lagi. Terus dikatakan apa, Mas? Sanese mawon. Nah, sekarang juga itu juga sanese mawon. Alhamdulillah, Allah cukupkan. Nah. Maka di situ, Mas, waktu, Mas. Manusia itu punya waktu. Maka bersabarlah kalau kita itu diganggu sekarang. Ya, artinya ada orang-orang yang senang sama kita. Itu enggak ada masalah. Ya. Tentang hal tersebut banyak diulas. Nah, sekarang sanian yang kedua. Ya. Ana najidu. Ya. Anna. Ya, di situ bukan ana, tapi anna di situ. Anna najidu at-tabayyun al-'azima bain al-khaliqi wal makhluqi fi sifatihi fi af'alihi fi sifatihi yasma'u 'azza wa jalla kullu sawtin mahma khafiya wa mahma ba'uda law kana fi fi'ar al-bihari la sami'ahu 'azza wa jalla. Yang kedua ini, ya, kita mengetahui tentang tabayyun, perbedaan jauhnya, Mas. Tabayyun di situ adalah perbedaan jauhnya. Ya, najidu perbedaan jauhnya yang sangat besar sekali antara khaliq dan makhluk fi sifatihi wa fi af'ali, dalam sifatnya dan dalam perbuatannya. Wa fi sifatihi, dalam sifatnya, yasma'u 'azza wa jalla kulla sautin. Allah Azza wa Jalla itu mendengar seluruh suara, Mas. Hatta suara hati antum, Allah tahu. Allah tahu suara hati. Ada yang ustaz yang ngomong apa itu ora jelas, aku ora tahu ditulis. Misalnya ada yang ngomong itu, Allah tahu, Mas. Enggak ada masalah, Mas. Nah. Mahma khafiya, meskipun itu tersembunyi. Wa mahma ba'uda, meskipun itu jauh, Mas. Tidak kemudian terdeteksi. Kalau misalnya ada radar, manusia itu punya radar, itu enggak terdeteksi, tapi Allah mengetahui. Nah. Maka di sini tentang mahma khafiya. Law kana fi fi'aril bihar. Seandainya itu di fi'ar, itu jamak dari qa'r. Qa'rul. Ya, lakana fi qa'ril jahannam, tentang Abu Talib. Itu niscaya di keraknya lautan. Ya. Di dasarnya lautan. Itu Allah pun pasti mendengarnya. Allah pun pasti mendengarnya. Enak tafi bihadil kudrah. Ya, kita cukupkan sekian dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.